Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamitin amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan minisani yafqahu qawli. Baik, selamat sore Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, dimanapun Sobat Muslim berada. Syukur Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah nikmat yang mana nikmat waktu luang. Di sore hari ini kita kembali dapat bertemu di ruang dengar Sobat Muslim di frekuensi 1467 AM dan di streaming di www.radiomuslim.com. Juga nikmat yang tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan yang dengannya kita dapat beraktivitas kembali pada sore hari ini. Ya Sobat Muslim, juga sholawat dan salam senantiasa semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul kita yang tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga buat keluarga, sahabat, hingga orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya Sobat Muslim, berjumpa lagi dengan saya Yusuf di sore hari ini. Insyaallah Ta'ala akan kembali memandu Sobat Muslim dalam program acara Tausiah Islam. Yang akan segera kita simak kajian serial remaja bersama guru kita kembali Ustadzuna Ristian Ragil, Hafizallahu Ta'ala. Di mana pada sore hari ini kita kembali berkesempatan mengikuti kajian yang akan beliau kaji dari sebuah kitab yang ditulis dan dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullahu Ta'ala, yaitu kitab Ahadisul Akhlak, yang di sore hari ini Sobat Muslim juga dapat bertanya ataupun berkonsultasi kepada beliau terkait kitab ini ataupun pertanyaan lainnya seputar keislaman. Dan Sobat Muslim dapat mengajukannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Iya Sobat Muslim, di sore hari ini insyaallah kita telah berada pada pertemuan yang ke-6 dari kitab Ahadisul Akhlak. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Jogja, alhamdulillah juga di sore hari ini kita telah dibersamai oleh beliau Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kabar Ustaz di kesempatan sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah baik juga, Ustaz. Nah, jazakallah khairan, Ustaz, atas waktunya di sore hari ini, Ustaz. Dan Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta telah kehadiran beliau Ustadzuna Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Walhamdulillah beliau dalam keadaan baik dan sehat. Semoga kita pun juga dalam keadaan demikian, sehingga kita semua siap dalam menyimak materi pelajaran serta bisa mengambil banyak faedah yang pada sore hari ini insyaallah Ta'ala akan kembali kita dapatkan. Ya Sobat Muslim, kami informasikan kembali bahwa insyaallah Ta'ala pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan agenda rutin kita di setiap akhir pekan, yakni kajian serial remaja dari pembahasan kitab Ahadisul Akhlak yang pada sore hari ini telah masuk pada pertemuan yang ke-6 bersama Ustadz Ristian Ragil. Ya Sobat Muslim, silakan bisa mengajukan pertanyaannya atau konsultasinya, dan pertanyaannya dapat diajukan mulai dari sekarang via WhatsApp atau pesan singkat SMS di 0823-2727-5333. Untuk pertanyaan langsung melalui layanan telepon, kami persilakan bisa mulai menelpon pada sesi kedua nanti ke nomor yang sama di 0823-2727-5333. Baik, kita persiapkan untuk menyimak kajiannya bersama di sore hari ini dari kitab Ahadisul Akhlak bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dan kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Ustadz Ristian Ragil, falia tafadol masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa ahlul nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas tentang hadis atau riwayat atau cerita mengenai Abu Hurairah dengan ibunya. Bagaimana bakti beliau terhadap ibunya, bagaimana kesabaran beliau dalam mengajak ibunya untuk masuk Islam. Ya. Maka ini di antara bentuk bakti yang paling besar yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, yaitu mengajaknya kepada hidayah. Ya, kalau kita memberikan harta, namun ternyata dia tidak berada di atas hidayah, apalagi tidak berada di atas Islam, maka pada hakikatnya kita belum betul-betul menyelamatkan orang tua kita yang berada dalam kekafiran. Ya, maka di antara bakti yang paling besar adalah mengajak kepada hidayah. Oleh sebab itu, dalam kisah yang kemarin kita ceritakan, ya, bahwasanya Abu Hurairah telah menempuh dua hal. Dua hal yang patut untuk kita teladani bersama. Yang pertama adalah bahwasanya Abu Hurairah, beliau rajin dalam mengajak ibunya untuk masuk Islam. Ya. Beliau mengatakan, Kuntu ad'u ummi ilal islami fata'ba alayya. Beliau mengatakan, aku mengajak ibuku untuk masuk Islam, namun beliau enggan. Berarti ada penolakan. Ya. Berarti butuh perjuangan. Maka beliau mengulang-ulang ajakan kepada ibunya sampai ibunya ini lama-lama bosan dan mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu membuat Abu Hurairah sedih. Ya. Namun yang perlu kita contoh di sini adalah perjuangan beliau. Ya. Mengajak ditolak, mengajak ditolak. Ya. Kita sebagai anak harus betul-betul ingin kebaikan untuk orang tua kita. Ya. Kita tahu bahwa hidayah itu sesuatu yang tidak ada nilainya. Bukan tidak ternilai harganya, maksud saya. Ya. Maka hendaknya kita betul-betul semangat dalam mengajak orang tua untuk ngaji, untuk mengenal Islam yang benar. Ya, bagi yang orang tuanya Muslim, bagi orang tuanya non-Muslim, maka bersemangatlah untuk mengajak orang tua ke dalam agama Islam. Itu yang pertama. Ya, usaha beliau untuk mengajak ibunya masuk Islam. Yang kedua yang beliau lakukan adalah mendoakan hidayah. Ya. Bahkan meminta doa kepada orang yang paling mulia, yang makbul doanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak hanya cukup dengan usaha, namun karena hidayah itu di tangan Allah, maka beliau minta kepada Allah Ta'ala dan betul-betul memohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Ya. Maka kemudian Allah memuliakannya dengan mengabulkan doa hidayah untuk ibunya, ya, sehingga ibunya masuk Islam. Ya. Kemudian beliau tidak hanya meminta doa hidayah, namun juga meminta doa tambahan, yaitu doa untuk ya menambah satu keutamaan lagi dalam Islam, yaitu kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kata beliau, ya, beliau minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya beliau dan ibunya itu dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan begitu pula dia dan ibunya mencintai mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakan keduanya, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Nabi mendoakan keduanya, berdoa kepada Allah, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan juga ibunya, jadikanlah mereka dicintai oleh manusia. Ya. Dan inilah yang terjadi. Setelah doa tersebut, nah Abu Hurairah menjadi orang yang dicintai oleh kita semua. Ya. Nah, beliau mengatakan fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Tidak ada satu makhluk pun yang mendengar namaku ya kecuali dia akan mencintaiku. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wa hadzal haditsu min dalailin nubuwah. Hadis ini menunjukkan bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna Abu Hurairah muhabbabun ila jami'in nas. Bahwasanya Abu Hurairah ternyata memang menjadi orang yang dicintai oleh seluruh manusia. Waqad syaharallahu dzikrahu bima qaddarahu ay yakuna min riwayatihi. Bahwasanya Allah taala menjadikan beliau Abu Hurairah menjadi periwayat sebuah hadis min iradi hadzal khabar anhu ala ru'usin nas. Yang mana hadis tersebut dibacakan oleh para imam-imam ya fi al-jawami al-mutaaddidah fi sa'ir al-aqalim ya yang dibacakan oleh para imam di masjid-masjid di berbagai belahan dunia. Apa tentang apa itu fi insati yaumil jumu'ati baina yaday khutbah, yaitu hadis mengenai perintah untuk diam ketika hari Jumat dan khatib sedang berkhutbah. Kan kita sering dengar ya, ada yang Bilalnya biasanya atau muadzinnya itu membacakan hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang perintahnya adalah untuk kemudian meminta ya idza qulta li sahibika fi yaumil jumu'ati ansit ya, ketika engkau berbicara kepada sebelahmu diamlah, faqat laghaita, maka engkau telah berbuat sia-sia, engkau telah menyia-nyiakan Jumatmu. Ini kan hadis yang sering dibacakan oleh para imam-imam atau para muadzin di berbagai masjid di seluruh dunia di hari Jumat ya. Maka kata beliau, kata Ibnu Katsir di sini ya, bahwa ini di antara dalailin nubuwah, di antara bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mukjizat beliau dan juga terkabulnya doa beliau yang menjadikan Abu Hurairah dicintai oleh para manusia ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada hadis-hadis mengenai bakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Ada beberapa hadis yang kita bacakan di sini. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza mata al-insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Ketika seorang insan meninggal, maka amalnya itu terputus darinya. Maka dia tidak bisa lagi beramal. Ya, illa min thalathatin, kecuali dari tiga hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, kecuali yang pertama dari shadaqah jariyah, shadaqah yang dia lakukan kemudian mengalir pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah dia ajarkan kemudian ilmu itu terus menerus ya diamalkan, maka ini juga masih akan bersambung kepadanya. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dirinya. Ya, maka ini juga tidak akan putus darinya. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Seorang yang sudah meninggal, maka dia terangkat derajatnya setelah dia meninggal. Jadi sudah meninggal, derajatnya terangkat. Fa yaqulu, maka mayit ini atau orang yang meninggal ini mengatakan, ay rabbi ayu syai'in hadihi, wahai Tuhanku, apa ini, kenapa saya bisa naik derajatnya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang ini, waladuka istaghfarolaka, anakmu memohonkan ampun kepadamu ya. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi diantara yang bisa menaikkan derajat seorang adalah istighfar seorang anak kepada orang tersebut ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummiya uftulitat nafsuha. Sungguhnya ibuku meninggal mendadak, ya, tiba-tiba meninggal. Wa inni adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku mengira dan aku berkeyakinan bahwasanya kalau dia bisa bicara, dia akan bersedekah. Kalau dia punya kesempatan untuk bicara atau untuk berwasiat, maka dia akan berwasiat untuk bersedekah, ya. Berarti dia telah mengenal ibunya. Ibunya ini pasti kalau ini dia bisa ngomong, pasti dia mau bersedekah. Fali ajrun an atasaddaqo anha. Apakah akan berpahala jika aku bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Akan berpahala." Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Qala rajulun ya Nabiyullah." Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiyullah, inna abi mata wa lam yahujj." Sungguhnya bapakku itu meninggal dalam kondisi belum berhaji. Afa hujju anhu, apakah aku bisa berhaji untuk dia? Ya, masih berhaji, menghajikan dia. Qala ara'aita law kana 'ala abika dainun akunta qadhiyahu? Bagaimana pendapatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Bagaimana pendapatmu seandainya bapakmu itu punya hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Ya. Qala na'am, maka dia menjawab, iya, saya akan melunasinya. Qala fadainullahi ahakku. Maka Nabi mengatakan bahwasanya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Artinya apa? Kalau seorang sudah mampu berhaji, kemudian dia tunda hajinya, kemudian dia keburu meninggal, maka itu terhitung sebagai hutang di sisi Allah, yang mana itu ahli warisnya atau anaknya atau siapanya itu akan, ya, berwenang untuk menghajikan dirinya. Dan itu akan sampai, ya, pahalanya kepada bapaknya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas bahwasanya seorang wanita dari Bani Juhainah, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna ummi nadarat anta hujja. Wanita ini bercerita bahwa ibuku telah bernazar untuk berhaji. Kalau bernazar berarti harus ditunaikan, ya. Falam tahujja hatta matat. Tapi ternyata sampai meninggal belum sempat berhaji. Afa hujju anha, apakah aku perlu untuk menghajikan dia, menghajikan ibuku? Qala na'am, ya. Ya, na'am hujji anha, berhajilah untuknya. Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadhiyahu? Qadhiyah, ya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang, apakah engkau akan melunasinya? Ya. Uqdullaha fa Allahu ahaqqu bil wafa. Tunaikanlah, ya, hutang kepada Allah, karena Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan hutangnya. Fa fi hadhil ahadits, ya, kata Syekh Abdul Razak, ya, dalam hadis-hadis di atas, ya, anna du'a lil walidain, bahwasanya doa kepada kedua orang tua dan juga sedekah atas nama keduanya dan juga haji atas nama keduanya dan juga umrah atas nama keduanya, maka yanfa'uhuma, akan bermanfaat bagi kedua orang tua. Ba'da mautihima, setelah mereka meninggal, ya. Padahal, ya, di saat, ya, amal-amal itu semua sudah terputus, ya, namun amal-amal yang tadi dilakukan itu masih bersambung, ya. Wa hadza min 'azimil birri al-muta'akkid ba'da wafatihima. Dan inilah, ya, di antara bentuk bakti yang sangat ditekankan setelah kedua orang tua wafat, ya, beramal untuk mereka. Apa sih amalnya tadi? Doa untuk mereka, ya. Tadi apa? Ada yang terangkat derajatnya karena diistighfarkan sama anaknya. Ya Allah, ampunlah orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Itu akan mengangkat derajat orang tua nanti di akhirat, ya. Dan juga sedekah, ya. Boleh bersedekah atas nama orang tua, boleh, ya. Atau menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua. ya, itu akan sampai pahalanya meskipun mereka sudah meninggal. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Uthman An-Nahdi, ya, beliau bercerita, Inna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita. Ya, ini cerita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nazalat fiyya hadhil ayah. Suatu ketika turun ya ayat ini. Ya. Ya, tentang ayat ini turun tentang aku, ya. Beliau mengatakan Allah Ta'ala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu bersikeras berusaha untuk membuatmu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mereka tidak ilmui, maka jangan taati mereka dan pergaulilah mereka, berinteraksilah mereka kepada mereka di dunia ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang ma'ruf. Qala, maka mulailah Sa'ad bercerita. Kuntu rajulan barran bi ummi. Aku ini seorang yang sangat berbakti kepada ibuku, kata Sa'ad. Falamma aslamtu, ketika aku masuk Islam, qalat, maka ibuku mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, anakku, ma hadha ad-dinu alladhi qad ahdathta. Agama apa-apaan ini yang kau ada-adakan, ya. La tad'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrab. Engkau tinggalkan agamamu ini, agama barumu ini, atau aku enggak mau makan dan enggak mau minum, kata ibunya. Hatta amuta fatu'ayya rabbi fa yuqalu ya qatila ummi. Sampai nanti ya ibu mati, kemudian engkau akan dihina sebagai pembunuh ibumu. Ya, ibunya ngancam. Ya, ngancam enggak mau makan, enggak mau minum kalau saat enggak mau kembali kepada agama yang lama. Faqultu ya ummah la taf'ali. Saat mengatakan, "Wahai ibu, jangan. Ya, jangan kau berbuat demikian. Fa inni la ad'u dini hadza li syai'in." Karena aku juga tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu pun. Famakathat yauman wa lailatan la ta'kulu. Maka berlalulah satu hari dan satu malam tidak makan ibunya ini. Fasbahat qad jahidat. Sampai pagi seterusnya dia ternyata masih masih seperti itu. Famakathat yauman akhar wa lailatan wa qad ishtadda jahduha. Berlalu lagi sehari semalam dan masih enggak mau makan juga, masih semangat untuk tidak makan minum. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihatnya, ya, qultu, maka saat mengatakan, ya ummah, ya, ta'lamina wallahi, engkau telah mengetahui demi Allah, lau kanat lagi mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in. Wahai ummi, engkau telah mengetahui bahwasanya demi Allah, seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu-satu, ya, tidak sekaligus, 100, satu hidup lagi, mati lagi, sampai 100 kali, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku untuk sesuatu pun. Fa in syi'ti fakuli, wa in syi'ti fala ta'kuli. Kalau engkau mau makan, kalau engkau enggak mau, ya enggak usah makan. Artinya, saya tetap pengen ibunya nih, mbok, ya makan kalau pengen makan. Jangan, jangan mogok makan. Ya. Falamma ra'at dzalika, ketika ibunya telah melihat tekad dari saat ini, akalat, maka dia mau makan. Ya, fa nazalat hadhil ayah, maka ayat yang tadi saat ceritakan di awal itu turun, ya. Yang tadi, ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, tentang jangan ikuti orang tua kalau mengajakmu kepada kesyirikan, tapi tetaplah berbuat baik. Itu ayat yang turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga bercerita. Ini hadis yang berikutnya, ya. Qala nazalat fiyya ayatun min al-Qur'an. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang turun tentang aku, kata Sa'ad. Qala halafat ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi. Ibunya Sa'ad itu bersumpah dia tidak akan berbicara kepadanya selamanya sampai dia mau meninggalkan agamanya. Wala ta'kula wala tashrab. Dia juga enggak mau makan, enggak mau minum. Qalat za'amta anna Allah wassaka biwalidaik. Ya. Maka ibunya ini berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, katamu Tuhanmu yaitu Allah telah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua." Ini ibunya yang mengatakan ya. "Wa ana ummuka, dan aku ini ibumu. Wa ana amuruka bihadza, dan aku perintahkan engkau untuk meninggalkan agamamu." Ya. Maksudnya bawa perintah Allah untuk nuruti ke ibunya. Qala, maka saat melanjutkan ceritanya, maka tsalatsan hatta ghusya 'alaiha minal jahdi. Maka berlelah sampai 3 hari sampai pingsan ibunya ini karena mujahadahnya, karena dia semangat dalam protes kepada Sa'ad. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umaratu. Ya, maka salah seorang anaknya yang bernama Umarah kemudian bertindak, fasaqaha, kemudian dikasih minum ibunya, faja'alat tad'u 'ala Sa'din. Sampai kemudian dia mendoakan kejelekan bagi Sa'ad, ya. Fa anzalallahu 'azza wa jalla fil Qur'ani hadzal ayah. Maka kemudian Allah turunkan ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi. Dan juga ayat ya yang tadi kita bacakan, bahwa ketika orang tua bersikeras untuk mengajakmu kepada kesyirikan, maka jangan ikuti. Dan juga ayat ya, dan juga dalam ayat tersebut, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli mereka dengan baik di dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini ya, ibunya Sa'ad itu bersumpah untuk tidak makan, tidak minum sampai Sa'ad mau ya murtad dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia kemudian 3 hari tidak makan, tidak minum ya, dan kemudian sampai dia pingsan ya, hanya demi untuk memaksa anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan ya. Maka dia mengatakan, za'amta annallaha wassaka biwalidayk, katamu Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua ya, dan aku ibumu ya, maka aku perintahkan kau untuk meninggalkan agama Muhammad ya. Wahadihi syahadatun minha, dan inilah persaksian ibunya ya, padahal ketika itu dia musyrik, bahwasanya Nabi SAW ya telah memberikan petunjuk mengenai berbuat baik kepada orang tua ya. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai ummi, wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa dan kemudian keluar satu persatu, aku tetap tidak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu pun. Ya, baik itu sesuatu yang engkau lakukan tadi yaitu makan dan minum, tidak mau makan minum, atau sesuatu yang lain. Ya, mau mencoba cara lain pun aku tidak akan keluar dari agama Muhammad, ya. Maka fa in syi'ti kuli wa in syi'ti famtana'i. Kalau engkau mau makan ya makan, kalau enggak mau makan ya enggak usah makan, ya. Jadi ini keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas mempertahankan agama yang mulia ini. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang tadi, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Sa'ad, ya. Beliau radhiyallahu anhu menolak untuk taat kepada ibunya pada perkara yang dituntut oleh ibunya, namun perkara tersebut perkara yang jelas maksiat, ya. Akan tapi beliau tetap memperlakukan ibunya dengan baik, ya. Tidak kemudian nekat, ya udah terserah, itu kan enggak juga ya. Beliau bagaimanapun juga ya menyuruh ibunya tetap makan, ayo Bu makan. Ya, kalau memang pas mau makan makan aja. Ya, kalau pas sudah kenyang enggak mau makan ya enggak usah makan, ya. Dan beliau tetap ya berlaku baik kepada ibunya dalam kondisi yang semacam ini, ya. Dan Allah tidak mengatakan fa'aqahuma. Ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan ya jangan turuti keduanya ketika mengajak syirik, Allah Ta'ala tidak mengatakan durhakailah keduanya. Akan tetapi Allah Ta'ala mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulah mereka dengan baik, ya. Karena ya, yang dituntut dari seorang anak secara syariat atau dalam syariat adalah ya ketika orang tuanya ini musyrik ya dan mengajak kepada kesyirikan, maka dia tetap memperlakukannya dengan baik. Ya, maka bagaimana? Ya, dalam kondisi orang tuanya ini bukan musyrik. Ya, orang tuanya ini adalah seorang yang beriman, bahkan bertakwa, soleh, ya. Kemudian warok, ya, berhati-hati. Kemudian dia juga sholat, dia juga berpuasa. Ya, maka ini tentu lebih ditekankan lagi. Ya, kalau yang musyrik saja diperintahkan untuk berbuat baik, tetap berbuat baik. Padahal sudah musyrik ngajak kepada kemusyrikan lagi. Ya. Maka bagaimana dengan kondisi orang tua kita pada umumnya? Ya. Mungkin di antara para pendengar saya yakin mayoritas pasti orang tuanya muslim. Ya. Nah, ketika orang tuanya musyrik saja, memerintahkan kepada kemusyrikan saja, kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik, maka bagaimana dengan yang muslim, yang sholat, ya, yang atau yang sekedar cuma maksiat saja? Ya. Orang yang maksiat sama orang yang musyrik parahan mana? Parahan orang musyrik. Mengajak kepada maksiat sama mengajak kepada kemusyrikan lebih parah mengajak kepada kemusyrikan. Ya, tapi itu Allah perintahkan untuk berbuat baik, maka bagaimana dengan yang sekedar mengajak kepada kemaksiatan atau bermaksiat? Ya. Kemudian kita beralih kepada riwayat selanjutnya dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku mendatangiku dalam kondisi bersemangat. Ya, fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Qala na'am, iya. Ya. Sambunglah silaturahim dengan ibumu. Qala Ibnu Uyainah mengatakan, ya, dalam riwayat ini karena beliau adalah perawinya, fa anzalallahu ta'ala fiha la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ya, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, Allah tidak melarang engkau untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama Islam dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ya, Allah tidak melarang. Ya, ini berarti artinya kalau orang kafir yang tidak mengganggu kita, tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, orang-orang kafir yang berdampingan dengan kita, maka Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Mau ngasih mereka hadiah boleh. Ya. Ya. Orang kafir yang nggak ada hubungan keluarga boleh berbuat baik kepada mereka. Ya, apalagi yang ada hubungan keluarga, apalagi orang tua sendiri. Ya. Kanat ummuha ala syirki billah. Ibunya ini masih musyrik. Ya. Dan ibunya ini mendatangi dalam kondisi bersemangat. Maksudnya bersemangat untuk menyambung silaturahim, ya, menyambung kekeluargaan. Bukan bermaksud untuk bersemangat dalam Islam, ya, dia belum istilahnya belum mau masuk Islam, ya, tapi dia ingin sekali, ya, berhubungan dengan anaknya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya, ya. Wa hadza fihi annal umma al musyrikah tusalu wa tubarru. Karena seorang ibu yang masih musyrik, maka dia tetap disambung kekeluargaannya, tetap kita berbakti kepadanya dan tetap berbuat baik kepadanya dan tetap bermuamalah kepadanya dengan cara yang baik, ya, dan ya berbicara kepadanya dengan baik, ya. Wa kullu dzalika la tunafi ma'al bara'ati minal musyrikin. Dan semua ini tidak berarti kemudian kita artinya ridho dengan kemusyrikan, tidak, ya. Tidak kemudian menjadikan kalau kita sama orang tua yang musyrik berarti kita ridho dengan kemusyrikan, tidak, sama sekali tidak, ya. Karena tadi Allah katakan, ya, mengajak kepada kemusyrikan saya tetap harus berbuat baik, ya. Maka ini berarti berbuat baik kepada orang musyrik yang mana itu masih orang tua kita atau saudara kita, maka tidak melazimkan atau tidak kemudian menjadikan kita menjadi rido dengan kesyirikan. Ya, maka dia tetap berlepas diri dari kemusyrikan, namun tetap berbuat baik kepada ibunya. Ya. Kemudian Sufyan bin Uyainah rahimahullah tadi, ya, beliau menceritakan ketika itu kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengeluarkanmu atau tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ya, Allah tidak melarang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Maka ya, kesimpulan yang ada di bab ini adalah bahwasanya seorang bapak yang musyrik atau seorang ibu yang musyrikah, ya, bahkan seluruh umumnya orang-orang musyrik, ya, ketika mereka tidak memerangi kaum muslimin, ya, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Allah tidak melarang hal ini, ya, dan tidak dilakukan lagi bahwasanya orang-orang kafir ketika melihat hal yang semacam ini dari kaum muslimin, bahwasanya mereka diperlakukan dengan baik, mereka masih di apa, diperlakukan dengan adil, ya, maka tidak dilakukan lagi. Ini merupakan diantara sebab keislaman mereka. Banyak orang kafir yang masuk Islam karena berlaku kita kepada mereka, ya. Jadi kalau kita ada orang-orang yang mau memprovokasi misalnya, ya, mengadu domba, ya, kedamaian yang sudah ada di negeri kita, ya, yang tadinya kita tetanggaan itu baik-baik saja, nggak pernah ada masalah, dia juga nggak pernah musuhin kita, ya, dia juga nggak pernah mengusik ibadah kita, kita juga nggak pernah mengusik ibadah dia, kok ada orang-orang yang berusaha untuk merusak hal itu, maka ini juga hakikatnya dia menjauhkan orang-orang kafir tersebut dari hidayah Islam, ya. Karena akan menimbulkan citra yang tidak baik. Ya, maka di sini di antara adab kepada orang-orang yang musyrik, selama mereka tidak tidak memerangi kita, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kemudian kita sudah selesai di bab 3, kemudian ini adalah bab 4. Kita akan bahas sedikit saja pembukaannya sebelum kita selesaikan. Bab 4 ini adalah mengenai uququl walidain, mengenai durhaka kepada kedua orang tua, ya. Dan ketika kita tadi menempatkan pembahasan berbakti kepada orang tua merupakan pembahasan akhlak yang paling agung dan paling mulia, maka tentu durhaka kepada orang tua juga merupakan akhlak yang sebaliknya, akhlak yang paling jelek. Ya, akhlak yang akan menghancurkan sendi-sendi adab-adab dalam Islam, ya, merupakan akhlak yang sangat rendah, yaitu durhaka kepada orang tua, yang merupakan kejahatan yang luar biasa besar, dan ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mengenai hal ini, mengenai durhaka kepada orang tua dengan peringatan yang sangat luar biasa keras, ya, dalam banyak hadis yang insya Allah nanti akan kita bacakan, ya. Hadis yang pertama, ya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, ya, bahwasanya ia mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabiukum bi akbaril kabair, maukah engkau aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar. Dan beliau mengatakan ini 3 kali. Kalau Nabi sudah mengulang 3 kali, berarti apa? Penting. Ketika Nabi mengatakan, maukah kamu tak kabari? Maukah kamu saya kabari? Maukah kamu saya kabari? Berarti Nabi ingin semua yang di situ mendengarkan. Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya, kami ingin mendengarkannya. Yang pertama kata beliau, al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Ya. Menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan kemudian Nabi duduk. Mungkin tadinya beliau berdiri kemudian beliau duduk dan bersandar. Faqala, maka beliau melanjutkan, ala wa qauluz zur, dan yang ketiga adalah perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Maka Nabi terus mengulang-ulang apa yang beliau katakan ini sampai-sampai kami mengatakan laitahu sakat. Andai saja beliau diam. Berarti apa? Diulang-ulang terus, ya, sampai kita berharap ya udah, mbok ya udah gitu loh. Ya. Jadi ya, ini diantara riwayat yang menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Dan dari yang kedua yang insyaallah akan mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa dosa besar. Ausuila 'anil kaba'ir, atau beliau suatu ketika ditanya mengenai dosa-dosa besar. Faqala, maka beliau mengatakan asyirku billah, menyekutukan Allah, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, faqala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maka beliau kemudian mengatakan ya, bukankah aku telah kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Yang paling besar qala qauluzur. Beliau mengatakan qauluzur atau perkataan dusta. Au qala syahadatuzur atau persaksian dusta. Ya, artinya seorang itu bersaksi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, maka ini juga termasuk dosa besar. Ya. Dan yang masih terkait dengan yang tadi, satu hadis lagi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-kaba'iru al-isyraku billah wa huququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa-dosa besar itu adalah yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga membunuh jiwa, dan yang keempat al yaminul ghamus atau bersumpah tapi dusta. Menggunakan sumpah untuk berdusta. Ya. Itu adalah dosa besar. Ya, maka riwayat-riwayat yang kita bacakan barusan, tiga riwayat ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sandingkan dengan dosa syirik. Kita tahu dosa syirik merupakan dosa yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, ketika kemudian disebut bersamaan dengan syirik, berarti betapa besar dosa durhaka kepada orang tua. Dan insya Allah penjelasan yang lebih detail mengenai dosa ini, ya, durhaka kepada orang tua, insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang mendatang. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya dan materi pembukanya pada kesempatan pada hari ini. Jadi kita akhirisul akhlak. Dan Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan sore ini. Ustaz, coba kita bacakan satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada keluarga non-muslim mengadopsi seorang anak, ketika telah dewasa dia menjadi seorang muslim, maka dia harus memperhatikannya dan berbuat baik kepadanya. Di mana telah ada bahwa seseorang harus menaati kedua orang tuanya meskipun keduanya non-muslim atau musyrik, selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Lalu apakah hukumnya Ustaz? Hal semacam ini juga bisa diterapkan pada seseorang yang mengadopsi. Dalam kondisi anak ini kalau belum melihat kedua orang tua sebenarnya, akan tetapi dia mengetahui masih hidup, maka dia harus mencarinya dan memperhatikannya meskipun kedua orang tuanya tidak mengetahui anaknya karena keduanya belum pernah melihatnya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Bisa lebih diringkas enggak ya? Maksudnya intinya apa hukumnya berbakti kepada kedua orang tua yang orang tua angkat gitu ya. Orang tua angkat gitu, Ustaz. Orang tua angkat, iya. Jadi orang tua angkat, ya, maka kita ketahui bahwa orang tua itu meskipun dia tidak melahirkannya, bukan orang yang melahirkannya, namun dia juga adalah orang yang merawatnya. Ya, maka hendaknya seorang itu juga berbakti kepada orang tua walaupun itu orang tua angkatnya. Ya, tetap menjadi hal yang semestinya dia lakukan. Ya, karena itu merupakan balas budi kepada kebaikan orang tuanya. Ya, dan nanti kita akan bahas bahwasanya kenapa durhaka kepada orang tua itu adalah suatu hal yang sangat buruk dan sangat kejam, karena dia sama sekali tidak mensyukuri kebaikan yang diberikan orang tuanya ketika dia masih kecil. Ya, bahkan dia membalas saja tidak akan terbalas, apalagi tidak membalas, apalagi membalas dengan air tuba. Ya, maka setiap orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus balas dengan sebaik-baiknya, meskipun dia ternyata bukan orang tua kita. Ya, kalau dia misalnya mengetahui tentang orang tuanya misalnya, ya, maka dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya yang musyrik. Ya, dan dia juga tetap berbuat baik kepada orang tuanya yang muslim, yang telah memberi menjadi jalan baginya untuk hidayah, ya, yang telah menjadikan dia menjadi seorang muslim, ya, yang telah merawatnya, yang telah mendidiknya, membesarkannya. Maka berbuat baik dan berbakti tetap harus dilaksanakan oleh seorang anak angkat sekalipun kepada orang tua angkatnya. Ya, wallahualam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ustaz, bismillah, saya sudah paham sunnah dan saat ini saya sedang belajar di universitas luar negeri. Apakah saya boleh menelpon ibu saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya Ustaz? Sedangkan saya mengetahui bahwa tidak dibolehkan merayakan ulang tahun seperti ini. Saya alhamdulillah sangat berbakti kepada ibu saya. Namun ibu saya sangat jauh dari agama Ustaz. Saya tidak ingin beliau semakin jauh dari agama karena perilaku saya. Mohon nasihatnya sendiri Ustaz. Ya. Banyak cara untuk berbakti kepada seorang ibu. Banyak cara untuk menyenangkan seorang ibu. Ya. Kalau salah seorang ibu itu sangat senang ketika dia diucapkan selamat ulang tahun, maka kita bisa cari alternatif penggantinya, ya, karena bagaimanapun perayaan ulang tahun itu tidak berasal dari agama kita, itu merupakan budaya orang-orang luar yang mana kita tidak boleh untuk menirunya. Ya, kata Nabi SAW, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari golongan mereka. Ya, maka yang pertama kita harus coba kita cari pengganti dari apa yang biasa kita lakukan kepada ibu kita. Misalnya, ya, tidak harus kemudian dalam bentuk ucapan selamat ulang tahun, tapi memberikan hadiah. Kita bisa misalnya membelikan sesuatu, kita kirimkan, ya mungkin mendekati hari ulang tahunnya pun tidak mengapa, ya. Tapi kita tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan kalau dia bertanya, kok nggak mengucapkan selamat ulang tahun? Baru kita jelaskan kepada dia. Kalau di Islam saya nggak pernah tahu adanya ulang tahun Bu, misalnya seperti itu ya. Nah, dia tidak berusaha kemudian menggurui orang tuanya, itu nggak ada dalilnya Bu, bukan. Nah, seperti itu caranya. Tapi dia bagaimana berusaha kemudian tetap tawadu di depan ibunya gitu ya. Dia katakan misalnya sejauh yang saya tahu kok dalam Islam kok saya pernah baca kalau ulang tahun itu budayanya ini ya gitu, orang Mesir ya misalnya itu seperti apa. Yang bisa dia baca-baca sendiri nanti. Artinya poinnya di sini adalah bahwa dia tetap berusaha membuat orang tuanya senang dengan cara yang lain, ya, entah dengan memberinya hadiah, entah mungkin menelpon membicarakan yang lainnya, ya, bahkan ketika ibunya ini bertanya-tanya dia bisa menjelaskan yang benar seperti apa. Maka ini di antara hal yang sangat bagus yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya, yaitu menjelaskan tentang agama yang benar, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah Ustaz, kembali terima kasih Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz yang bisa dibacakan di sore hari ini. Mungkin sebagai penutupnya Ustaz, mohon sedikit nasihat untuk kita semua di sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi sudah membacakan beberapa hadis mengenai bagaimana seorang anak itu menyikapi orang tuanya. Ya, bagaimana ketika orang tuanya mengajak kepada kemusyrikan, bagaimana ketika orang tua mengajak kepada kemaksiatan. Ya, Allah telah menggambarkan Allah telah menjelaskan dengan gamblang ya dalam Al-Quran tentang apa yang kita lakukan dalam kondisi demikian. Maka hendaknya setiap kita menyadari bahwa orang tua kita ini adalah manusia juga yang tidak sempurna. Ya, mereka banyak melakukan kesalahan, mereka kadang memerintahkan kita kepada hal yang jelek, ya. Yang mereka sendiri melakukan itu karena enggak tahu, ya. Maka perbesarlah ya rasa atau dada kita ya, perlapanglah dada kita. Perbesarlah rasa sabar kita kepada mereka. Bahkan kita pandangi mereka dengan pandangan kasih sayang, ya kasihan mereka enggak ngerti. Ya, sehingga dengan itu kita berusaha untuk membuat mereka ngerti dan membuat mereka faham, ya, dan tanpa harus kita menuruti ajakan mereka yang tidak benar. Dan juga kita jangan sampai kemudian bersikap dengan sikap-sikap yang kemudian seolah-olah karena mereka itu berbuat maksiat atau mengajak kepada maksiat kemudian menjadikan kita menjadi menghindari mereka, ya. Setiap orang, tidak hanya orang tua, ya, setiap orang yang berbuat maksiat, baik itu orang tua kita, teman kita, maka mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita berikan kasih sayang kita, dalam artian kita ingin mereka tidak terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Maka pandanglah dengan pandangan seperti itu supaya kita tetap bersemangat dalam mengajak mereka dalam kebaikan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustaz, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang telah diberikan pada sore hari ini, juga ilmu serta pelajaran yang kembali pada sore hari ini disampaikan untuk kita semua Ustaz. Insyaallah ta'ala bermanfaat dan dapat kami amalkan di kehidupan sehari-hari. Ya, baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah telah kita simak kajian pada sore hari ini, yakni kajian rutin kita di setiap akhir pekan, yakni kajian serial remaja bersama guru kita kembali Ustadzuna Ristian Ragil Hafizallahu ta'ala. Pembahasan dari kitab Ahadisul Akhlak. Ya, di sore hari ini kita telah menyelesaikan satu bab dari berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya sobat muslim dapat selalu menyimak kajian rutin ini di setiap akhir pekan pada hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga sobat muslim kembali dapat mengajukan pertanyaannya di setiap kajian Ba'da Asar atau tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizallahu ta'ala. Demikian, semoga pertemuan kita di sore hari ini menjadi pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan juga jawaban dari Ustaduna pada sore hari ini dari pertanyaan yang sobat muslim ajukan senantiasa menjadi kejelasan dan jawaban, dan tentunya dapat diamalkan oleh penanya tentu untuk kita semua biiznillahi taala. Ya, demikian sobat muslim, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore dan insyaallah kita jumpa lagi pada program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.